ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita berbicara tentang macam-macam zuhud. قال ابن رجب رحمه الله ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا. Dan di antara mereka ada yang khawatir akan berkurang bagiannya di akhirat kalau dia mengambil kelebihan-kelebihan dunia. Artinya mereka hanya mengambil secukupnya saja dan tidak mengambil fudul. Fudul adalah kelebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ingat bahwa kita sedang membahas ikhtilaf an-nas, berbeda-bedanya manusia dalam menyikapi fudulil dunia, dalam menyikapi kelebihan dunia. Artinya dia sudah cukup, ini cukup, ini cukup, sandang, pangan, papan, tapi masih ingin yang sifatnya fudul, tambahan atau fudul, kelebihan. Di antara mereka ada yang mengkhawatirkan kalau dia mengambil fudul dunia, kenikmatan dunia yang berlebih, khawatir akhiratnya berkurang. Karena disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Allah katakan pada penduduk neraka dengan kalimat adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, kalian telah habiskan kenikmatan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, kalian sudah bernikmat-nikmat. Wastamta'tum biha, di dunia ini. Artinya di antara sebab mereka diazab karena mereka sudah menghabiskan semua thayyibatnya, kebaikan-kebaikan dunia mereka nikmati semuanya. Sehingga mereka menyimpulkan kalau aku mengambil atau memuaskan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, aku khawatir akhiratku akan dikurangi. Wa minhum man yakhaf min tulil hisab 'alayha. Sebagian lagi mengatakan aku khawatir akan panjang hisabnya. Kalau datang dimakan sisanya sedekah, datang dipakai sisanya sedekah, datang rezeki ambil secukupnya sisanya sedekah, apa yang mau dihisab? Tetapi ketika dia menumpuk sekian harta, akan dihisab lebih panjang. Min aina tasabaha, dari mana dia dapatkan, wa ila aina, kemana dia pakai, untuk apa saja, auditnya panjang. Minhum man yakhaf min tulil hisab, di antara mereka ada yang khawatir panjangnya hisab. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, yaitu Bishr ibn al-Harith, dinukil dalam kitab al-Hilyah, man sa'ala Allah ad-dunya fainama yas'al tulal wukufi lil hisab. Siapa yang meminta kepada Allah dunia, berarti dia meminta panjangnya hisab nanti yaumul qiyamah. Man sa'ala Allah ad-dunya, siapa yang meminta kepada Allah dunia, berarti dia minta dipanjangkan berdirinya nanti yaumul qiyamah lil hisab, untuk dihisab. Wa minhum man yashhadu kasratu uyubin nas, kasratu uyubid dunya wa sur'ati taqallubiha wa fana'iha. Di antara mereka ada yang mempersaksikan banyaknya aib-aib dunia, kekurangan, kejelekan dari dunia, maka mereka melihat, menyaksikan kasratu uyubiha, banyaknya aib-aib dunia, wa sur'ati taqallubiha wa fana'iha, dan cepatnya berubah, cepatnya fana, cepatnya hancur. Maka mereka menganggap tidak perlu fudulud dunia, karena itu sur'at sama ya taqallab, tidak lama dia akan berubah, wa fana, akan sirna. Wa muzahamatal aradil fi talabiha, dan juga ketika kita mencarinya, kita berdesak-desakan dengan aradilin nas, dengan orang-orang rendahan. Kalau kita cari akhirat kan berjalan bersama salihin, mukminin, ahli sunnah, ahli ibadah, ahli shaum, ahli salah, ila akhirnya. Kalau kita cari dunia, muzahamatul aradil, di sebelah kita orang awam, sebelah sini orang kafir, sebelah sana orang fasik, semua cari dunia bareng-bareng. Maka ketika mereka mencari dunia, mereka merasa, ini para zuhad ya, merasa kalau saya di tengah-tengah mereka ini, semua cari dunia, ajnasan nas, sekian banyak jenis-jenis manusia, semuanya mencari dunia. Maka mereka melihat dari sisi itu, dunia banyak aibnya, banyak jeleknya, dan cepat berubah, cepat berganti, cepat sirna, dan juga mencarinya, muzahamatul aradil fi talabiha, bersama-sama dengan orang-orang rendahan dalam mencarinya, orang-orang jelek. Kama qila li ba'dihim, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, man ladhi zahadaka fid dunya, pernah ditanyakan pada zuhad, man ladhi zahadaka fid dunya, apa yang menyebabkan engkau bisa zuhud pada dunia? Qala qillatu wafa'iha wa kathratu jafa'iha wa khissatu syuraka'iha. Yang membuat aku zuhud, pertama qillatu wafa'iha, kurangnya wafa, tidak ada wafa, wafa itu menepati janji. Dunia tidak memiliki wafa, artinya barakallahu fikum, kita ambil sekarang, besok rusak. Tidak setia. Kita ambil hari ini, besok sudah ditagih orang lain. Atau sudah kena cas, sudah kena denda ini, denda itulah akhir. Atau hilang, atau rusak. Ini sama dengan makna yang tadi, kasratu uyubiha. Itu yang pertama. Wa kasratu jafa'iha. Dan dunia ini jafa, kering, tidak memberikan sesuatu yang kekal abadi, tapi hanya sekedar fata morgana terus hilang. Yang ketiga ini yang barusan kita bahas, wa khissatu syuraka'iha, dan jeleknya orang-orang yang bersama kita dalam mencari dunia. Khissatu syuraka'iha, syuraka, sekutu-sekutu. Otomatis kalau kita berbisnis, ketemunya mereka. O, ambil O. C, ambil dulu C. Ya, otomatis begitu. Kita gak bicara tentang haram. Kita gak bicara haram. Bicara mereka yang zuhud itu karena tidak mau berdesak-desakan dengan orang-orang seperti itu. Itu masih mending kafir yang jelas. Kalau ternyata muslimin tapi munafikin, mengejek agama, mencerca agama, kita harus berjalan bersama mereka, berhubungan dengan mereka, ila akhirih. Kalau dibayangkan sesuatu dunia itu adalah sesuatu tujuan, atau sesuatu yang akan diambil bersama-sama, berlomba-lomba kita mengambilnya, maka yang ada sekitar kita, mari kita bersama-sama itu berlomba-lomba, itu orangnya seperti itu. Bisa dibayangkan ahlu dunia kayak apa. Barakallahu fikum. Maka orang-orang saleh mundur. Enggak lah, ana cukup ini aja. Zuhud. Man ladzi zahadaka fid dunya? Qala qillatu wafa'iha wa kasratu jafa'iha wa khissatu syuraka'iha. Wa minhum man kana yanzur ila haqarati dunya 'indallah. Ada pula para zuhad yang melihat dunia dari sisi kerendahannya menurut syariat. Haqarati dunya 'indallah. Haqarah yani haqir. Fayaqdiruha, karena rendah, hina, maka mereka yaqdiruha, merasa jijik, merasa tidak suka. Kama qala al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad, law anna dunya bihadafiriha aradat alaya halalan la uhasab biha fil akhirah lakuntu ataqaddaruha kama yataqaddaru ar-rajul al-jifata idza marra biha an tusiba thawbahu. Kata Fudail, kalau saja dunia seluruhnya datang kepadaku halalan, dalam keadaan halal, walau hasab alaiha, dan aku enggak dihisab nanti yaumul qiyamah. Datang dunia halal, aku enggak dihisab di akhirat, niscaya aku pun akan merasa jijik. Ataqaddaruha kama yataqaddaru ar-rajul al-jifa, sebagaimana seseorang yang jijik kepada bangkai yang membusuk. Idza marra biha, kalau dia melewatinya, an tusiba thawbahu, khawatir akan terkena bajunya, dia mundur-mundur, ada bangkai. Ini sebagian mereka memandang demikian. Limadha? Karena secara syar'i sudah sangat banyak hadis-hadis yang seperti itu. Ad-dunya jifa. Jangan kaget dan jangan salah paham. Watalibuha kilab. Adunya jifa, watalibuha kilab. Dunia itu adalah bangkai dan yang mengejar-ngejarnya adalah anjing. Barakallahu fikum. Artinya ahlu dunia, kata para ulama. Bukan berarti kita setiap orang cari dunia dikatakan adalah talibuha kilab. Tidak begitu. Tapi maknanya yang mengejar-ngejar dunia sampai mengalahkan akhiratnya, ini mereka dikatakan kilab. Demikian pula dalam hadis yang lain tentang masalah dunia, disebut dengan sangat rendahnya, la tusawi janaha ba'udah. Sehingga kata Fudail, kalaupun halal, kalaupun itu adalah perkara yang aku gak dihisab. Tadi kan ada yang khawatir terjerumus pada yang haram, ada yang khawatir karena tidak bersih, ada yang khawatir karena hisabnya akan panjang. Kata Fudail, walaupun ini tidak hisab juga tidak panjang, aku akan merasa jijik. Karena gambaran-gambaran yang dalam Quran disebutkan dan dalam sunnah sangat rendahnya. Wa minhum man kana yakhafu an tushghilahu 'anil isti'dad lil akhirah. Yang lain beralasan atau melihat yakhafu an tushghilahu, khawatir akan menyibukkan. Anil isti'dad lil akhirah, menyibukkan dari persiapan akhirat. Watazawud biha, dan berbekal untuk akhirat. Kalimat tushghilahu atau tushghiluhu, maknanya menyibukkan. Tetapi apa yang setelah an, maknanya adalah melupakan. Jadi sibuk dengan ini, lupa dengan itu. Jadi kalau dikatakan tushghiluhu an al-istidad, artinya dia sibuk dengan dunia, menjadikan dia lupa, lalai terhadap istidadil akhirah, persiapan akhirat. Wa tazawwud biha, berbekal untuk akhirat jadi terlupakan. Berkata Al-Hasan, in kana ahaduhum la ya'ishu umrahu majhudan shadid al-jahd wal malul halal ila janbihi yuqalu lahu ala ta'ti hadha fatusibu minhu fayaqulu la wallahi la af'al inni akhafu an atihi fausiba minhu fayakunu fasad qalbi wa amali. Kata Al-Hasan rahimahullah, jika salah seorang mereka hidup seumurnya dalam keadaan zuhud, dalam keadaan susah, majhud, syadid al-jahad, dengan sangat kesusahan, wal malul halal ila janbihi, harta yang halal ada di sampingnya, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ala ta'ti hadza fatusiba minhu, tidak kau kedatangi harta yang halal ini, kau ambil daripadanya, fayaqulu la wallahi la af'al, tidak demi Allah, aku tidak akan kerjakan. Ini akhafu an atihi, aku khawatir ketika aku mendatanginya. Fa'usiba minhu, kemudian aku ambil daripadanya. Fayakunu fasada qalbi wa amali, ternyata itu menjadi sebab rusaknya hatiku dan amalanku. Ini kekhawatiran. Kekhawatiran mereka. Mereka sedang di dalam setinggi-tinggi ibadah. Mereka sedang di dalam perkara yang saleh, masya Allah. Begitu kena dunia, takut rusak. Khawatir tersibukkan dengan dunia, kemudian lupa atau paling tidak melalaikan akhiratnya. Ini juga ada sebagaimana dinukil di dalam Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim. Wa bu'itha ila Umar ibn al-Munkadir bimalin. Pernah dikirimkan kepada Umar ibn al-Munkadir satu harta. Yani dikirim harta untuknya. Fabaka wa ishtadda bukauhu. Dia menangis. Dan dahsyat tangisannya. Wa qala khashitu an taghlib ad-dunya ala qalbi. Aku khawatir hati dunia akan mengalahkan hatiku. Aku khawatir dunia mengalahkan hatiku. Fala yakunu lil akhirati fihi nasib. Maka niscaya tidak ada lagi di akhirat nanti bagian untukku. Aku khawatir dunia mengalahkan hatiku atau menguasai hatiku sehingga tidak ada lagi untuk akhirat nanti bagian. Fadzalika alladhi abkani, itulah yang membuat aku menangis. Tsumma amara bihi, kemudian beliau menyuruh, fatusaddiqa bihi ala fuqara'i ahli al-Madinah, maka kemudian disedekahkan semuanya untuk penduduk ahli al-Madinah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ini keadaan mereka para zuhad rahimahumullah. Wa khawasu ha'ula'i yakhsha an yastaghila biha 'anillah, dan orang-orang khusus mereka para zuhad, mereka khawatir akan tersibukkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang orang yang ketika sedang sibuk dengan dunia kemudian ingat Allah, jarang, bukan tidak ada, ada, semoga Allah merahmati mereka, illa man rahimah rabbuh, tapi jarang sekali. Kama qalat Rabi'ah, sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah, ma uhibbu anna lid-dunya kullaha min awwaliha ila akhiriha. Aku tidak suka kalau aku mendapatkan dunia seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya. Wa ana unfiquha fi sabilillah wa innaha shaghalatni 'anillahi tarfat 'ain. Aku tidak mau memiliki dunia seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya, dan kemudian aku infakkan seluruhnya fisabilillah, tetapi dia menyibukkan aku sekejap mata pun aku enggak mau. Enggak mau menyibukkan sekejap mata pun. Begitu selesai salam, Rasulullah SAW berdiri. Dalam riwayat beliau belum berzikir. Wa yatahatta riqaban nas, sampai meloncati punggung-punggung manusia yang masih duduk. Terburu-buru pulang. Kemudian kembali lagi. Ditanya Rasulullah, apa gerangan? Seperti ada sesuatu yang penting. Aku lupa ada sedikit emas yang belum aku bagikan. Ya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ra'asul zahidin. Pimpinan para zuhud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meninggal tidak meninggalkan apa-apa, bahkan baju besinya dalam keadaan tergadaikan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, dikatakan aku tidak mau, kata Rabi'ah, tersibukkan sekejap mata pun. Walaupun diberi dunia seluruhnya dan kemudian diinfakkan. Bisa ditebak bagaimana kira-kira membagikannya. Butuh berapa menit. Tambah sibuk, tambah banyak, tambah sibuk dia. Qala Abu Sulaiman, az-zuhud tarku ma yushghilu 'anillah. Kata Abu Sulaiman, yang namanya zuhud adalah meninggalkan apa yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala kullu ma shaghalaka 'anillah min ahlin wa malin wa waladin fa huwa mash'um. Dikatakan setiap apa yang menyibukkan kamu dari Allah, apakah itu keluarga, apakah itu harta, apakah itu anak, fahuwa mash'um, maka itu semuanya jelek. Semuanya menyibukkan kamu dari Allah. Apakah keluarga, atau harta, atau anak, maka itu semuanya syu'um. Semuanya perkara yang menyebabkan kejelekan. Kata Abu Sulaiman, rahimahullah. Qala ahlul zuhdi fi dunya ala tabaqatain. Beliau berkata juga bahwa ahlu zuhud di dunia itu ada dua tabaqah, ada dua tingkatan. Minhum man yazhadu fid dunya fala yuftah lahu fiha ruh al-akhirah. Nah. Ruh al-akhirah. Minhum man yazhad fid dunya, di antara mereka ada yang zuhud dalam masalah dunia, maka tidak dibuka baginya rohul akhirah. Wa minhum man idza zahada fiha futiha lahu fiha rohul akhirah. Falaysa shay'un ahabbu ilayhi min al-baqa'i li yuti'a Allah. Kata beliau, zuhud di dunia ada dua golongan. Golongan pertama yang zuhud di dunia tapi tidak dibukakan baginya roh akhirat. Sedangkan yang kedua, seorang yang zuhud di dunia dan dibukakan baginya ruhul akhirah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi minal baqa' liyuti'a Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia sukai daripada dia terus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala laysa zahid man alqa humum ad-dunya wastaraha minha wa inma az-zahid man zahida fi ad-dunya wa ta'iba fiha lil akhirah. Bukan orang zuhud itu adalah orang yang melemparkan segala macam problem dunia, tinggalkan semua problem dunia, wastaraha minha, kemudian istirahat. Ini bukan zuhud. Dia meninggalkan semua problem dunia, kemudian istirahat. Terus zuhud bagaimana? Innama zahid, sesungguhnya yang namanya zuhud, man zahada fid dunya, siapa yang zuhud masalah dunia, tetapi dia sibuk di dunia ini untuk akhiratnya. Sibuk di dunia ini untuk akhiratnya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan dunia istirah, ya, maka berarti dia bukan zuhud. Para orang sufi Mereka meninggalkan segala problem dunia sehingga mereka tidak ngurusi kecuali dirinya sendiri, duduk berzikir di tempatnya, bahkan tetangganya dia tidak ingatkan, bahkan kampung sekitarnya dia tidak dakwahi, tidak sibuk untuk akhirat. Mereka merasa bahwa cukup dengan duduk berzikir itu sibuk dengan akhirat. Padahal kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tidak satu, tidak dua, tidak tiga disebutkan dalam Al-Quran. Puluhan ayat yang menyuruh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan juga berapa ayat yang menyuruh untuk berdakwah, berapa ayat yang disuruh untuk menasehati, berapa ayat disuruh untuk ila akhirnya. Sehingga mesti akan ada problem. Tetapi problem dan kesusahannya adalah masalah mencari akhirat. Berarti zuhud itu bukan aliran orang-orang malas, tetapi orang-orang yang semangat mencari akhirat. Qala fa zuhudu fid dunya yuradu bihi tafrighul qalbi min al-ishtighal biha. Berarti yang namanya zuhud di dunia, yuradu bihi, yang dimaukan adalah mengosongkan hati ini dari kesibukan dengan dunia. Harta mereka di tangan mereka, bukan di hati mereka. Yang di hati mereka tetap akhirat dan tetap mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya tidak ada kesibukan dengan dunia. Liyatafarraq li talabillah, agar hatinya dikhususkan untuk mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatihi, untuk mengenali Allah. Wal qurbi minhu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal unsi bihi, untuk tentram hatinya dengan Allah. Wasyauqi ila liqaih, sibuk untuk memuaskan rindunya untuk bertemu Allah. Wa hadhil umur laysat minad dunya, ini semua tidak termasuk dunia. Kama kana Nabi SAW yaqul, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wa tib. Aku dijadikan suka terhadap dunia kalian adalah para istri dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan qurratu aini, penenteram jiwaku, adalah dalam salat. Wa lam yaj'al shalah mimma hubbiba ilaihi min ad-dunya. Lihat, tidak disebutkan bahwa salat itu adalah apa yang dijadikan dia suka kepadanya dari dunia. Tidak disebut dunia. Dunia cuma nisa wa tib yang disebut. Hubbaba ilayya min dunyakum min nisa wa tib. Kalau saja salat termasuk dunia, nisa akan disebut juga. Yang aku suka dari dunia kalian adalah nisa wa tib wa salah, kan begitu. Tapi salat tidak disebut. Mengapa? Karena itu bukan dunia, tapi akhirat. Maka dikatakan dengan kalimat waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan hatiku tenteram dengan salat. Kada fil musnad, demikian dalam Musnad wan Nasa'i. Wa adunnuhu waqa'a fi ghairihima, dan aku menduga diriwayatkan pula dari selainnya. Hubbiba ilayya min dunyakum tsalas, dijadikan suka padaku dari dunia kalian tiga perkara. At-tin wan nisa wa shalah. Ada riwayat seperti itu. Fa adkhala shalah fid dunya. Wa yasadu lidzalika hadis ad-dunya mal'una. Tetapi yang disebutkan dalam Musnad dan Nasai hanya dua. Salat tidak dimasukkan dalam dunia. Mengapa? Karena kalau dunia disebutkan dalam hadis ad-dunya mal'una. Wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu. Dunia itu terlaknat. Dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya. Kecuali dzikrullah wa mawalah. Kecuali dzikrullah dan apa yang berkait dengan dzikrullah. Au aliman au muta'alliman, atau orang yang berilmu dan orang yang belajar. Kharajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari hadis ini seakan-akan dunia, atau seakan-akan salat masuk dalam dunia. Dunia terlaknat kecuali salat. Tapi salat dunia bukan. Seakan-akan. dohir dari hadis ini, dunia terlaknat dan terlaknat semua yang ada dalamnya, kecuali zikrullah. Berarti zikrullah dunia, tapi tidak terlaknat. Berarti ada dua pendapat yang sesungguhnya enggak pertentangan, beda istilah saja. Imma dikatakan bukan dunia, atau dikatakan dunia, dunia yang dikecualikan, atau dunia yang tidak terlaknat. Illa zikrullah. Kharajah Ibn Majah wa Tirmidhi wa hasanahu min hadithi Abi Hurairah marfu'an. Waruya nahuhu min ghairi wajhin mursalan wa muttasilan. Diriwayatkan pula dari sisi lain, ada yang mursal, ada yang muttasil. Ada yang bersambung, ada yang terputus sanadnya dari sahabatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa kharajat Tabarani min hadithi Abi Darda marfu'an. Dikeluarkan oleh Tabarani dari hadith Abi Darda secara marfu'. Qala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula seluruh apa yang di dalamnya, kecuali yang diharapkan dengan dunia itu adalah wajah Allah. Wa kharaja Ibn Abi Dunya juga secara mauquf, berhenti pada sahabat. Wa kharajahu aydan min riwayat Syahr Ibn Hawshab dari Ubadah, arahu rafa'ahu, dan aku lihat dirafa'kan, marfu', tidak mauquf. Qala yu'ta bid dunya yawmal qiyamati fayuqal mizu minha ma kana lillahi azza wa jal wal qusairaha fin nar. Akan didatangkan nanti dunia yawmal qiyamah, kemudian dikatakan mizu, yani mayizu minha, pisahkan mana yang kana lillahi azza wa jal, pisahkan apa yang untuk Allah dari dunia itu. Wa alqu sa'iraha fin nar, dan sisanya lemparkan semuanya dalam neraka. Fa dunya wa kullu ma fiha mal'una, dunya dan seluruh apa yang ada di dalamnya dilaknat, tercela. Ay mubadatun 'anillah. Inilah yang menyebabkan beberapa zuhad merasa jijik dengan dunia, karena dikatakan mal'una, dikatakan deni dunia yulisamma dunia li'anna deni ila akhir. Dikatakan juga mal'una, dijauhkan dari Allah, li'anna tashghalu anhu, karena dunia akan menyebabkan dia tersibukkan dari Allah. Illal ilman nafi', kecuali ilmu yang nafi'. Kecuali ilmu yang nafi'. Kalau kalimat ilmu saja, titik masih belum. Karena ada ilmu yang tidak nafi'. Ilmu yang nafi', nafi' lidatihi, dan nafi' li'amali sahibihi. Bermanfaat itu memiliki dua makna. Bermanfaat datnya, ilmu tersebut memang bermanfaat. Yang kedua, bermanfaat karena amalan pemiliknya. Baik, berarti yang tidak bermanfaat ada dua juga. Imma tidak bermanfaat karena datnya, ilmu sihir, ilmu kalam, ilmu mantik, maka itu min dhatihi la yanfa', ghairu nafi'. Baik, kalau datnya bermanfaat yaitu ilmu din, masih ada yang kedua. Kalau pelakunya tidak mengamalkan, juga dikatakan ilmu yang ghairu nafi', tidak bermanfaat. Dimana? Lianna sahibihi atau lianna sahibahu la yaf'al bihi. Lianna sahibahu la yaf'al bihi. Karena pelaku pemiliknya tidak mengamalkan, maka ghairu nafi' lahu li hadha ar-rajul qad la yanfa' bi ilmihi aw la yaf'al la ya'mal bi ilmihi. Maka nafi' artinya zatnya benar-benar nafi' dan orangnya juga mengamalkan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata lagi Murajab rahimahullah, yang tidak dicerca atau tidak dilaknat adalah ilmu yang nafi' adal 'ala Allah, ilmu yang bermanfaat yang menunjukkan kepada Allah. Wa 'ala ma'rifatihi, yang menunjukkan pengenalan kepada Allah. Wa talaba qurbihi wa ridah, untuk mencari kedekatan dengan Allah. dan mencari keridhaan Allah. Wa dzakarallaha wa ma wala wa dzikrullah wa ma wala mimma yuqarrib min Allah. Sedangkan dzikrullah, zikir mengingat Allah, dan apa yang berkait dengannya, semuanya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikecualikan illa dzikrullah wa ma wala. Fa hadha huwal maqsudu min ad-dunya, dan itulah yang dimaksud dengan dunia. Fa innallaha innama amara 'ibadahu bi an yattaquhu wa yuti'uhu. Karena Allah perintahkan hamba-hambanya di dunia ini untuk bertakwa padanya. Wa yuti'uhu, untuk mentaatinya. Wa lazimu dhalika dawamu dzikrihi, dan konsekuensinya berarti harus selalu mengingat Allah. Dawam, terus-menerus mengingat Allah. Dawamu dzikrihi. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, taqwallahi haqq taqwah an yudhkara fala yunsa. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa namanya taqwallah, namanya bertakwa pada Allah, adalah untuk selalu diingat Allah. Fala yunsa, dan jangan dilupakan. Wa innama syara'a Allahu iqamata shalah lidzikrihi. Allah hanya saja memerintahkan salat kepada hamba-hambanya untuk mengingat. Apa kata Allah? Aqimis salata lidzikri. Dalam surat Taha. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa kadzalikal hajj wat tawaf. Demikian pula haji dan tawaf. Wa adzin linnasi bil hajj ya'tuka rijalan ila akhiril ayat. Disebutkan di sana liyadzkuru smallah. Liyadkuru ismallah, agar selalu mengingat nama-nama Allah dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu ahli al-ibadat aktsaruhum dzikran lillah fiha. Afdalu ahli al-ibadat, yang paling baik, yang paling bagus dari ahli ibadah adalah yang paling banyak mengingat Allah pada ibadah tersebut. Tidak diukur dari banyak jumlahnya. Oh, ini sholatnya 100 rakaat, yang ini cuma 11. Bukan jumlahnya. Ketika engkau sholat, seberapa dia ingat Allah SWT. Maka itu, lebih banyak ingat Allah, maka lebih afdal. Afdalu ahlil ibadat, aktaruhum dzikran lillah. Yang paling bagus dari ahli ibadah adalah yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jal dalam ibadah tersebut. Fahada kulluhu laysa minad dunya al-madmumah. Maka itu semua tidak termasuk dunia yang tercela. Kalaupun disebut dunia, dunia yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Wa ma wala, dan apa yang berkait? Semua amalan saleh berkait dengan dzikrullah. Ketika engkau bersedekah, karena apa? Karena Allah. Berarti dzikrullah berarti kamu ingat Allah. Ketika engkau salat untuk mengingat Allah, ketika engkau haji untuk mengingat Allah, ketika engkau beramal apapun, ketika engkau meniatkan karena Allah untuk Allah, maka itu termasuk wala, termasuk wa ma wala, dzikrullah wa ma wala. Wa huwa al-maqsudu min ijad ad-dunya, min ijad ad-dunya. Maka itu termasuk di dalam tujuan, hikmah kenapa diadakan dunia oleh Allah SWT. Wa ahliha, dan juga kenapa Allah jadikan penduduknya di dalamnya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wattawfiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa yaj'alana minaz zahidin fid dunya wa minar raghibin fil akhirah. Amin. وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.